setan makasa pacar dimakan main belakang cari aman kurasa pacar kuang. B teman kurang ajar bilang pinjam HP jual sana mandiri B ai mamae kalah jalur lebih baik ku mundur mau maju awas nanti kena sagur jari ganggu dasar ku anak gundul maju terus awas nanti ku penglumpur. Begitu sama sah katanya teman ini malah kurang ajar memang ku lapar main sambar salah sangka rebut sama pacar emang dasar rakus kasur dia sama pacar langsung nilai pilih sama kawan mungkin kau selupa ingatan niat yang bagus langsung kau mulai datang rapat biar subekas juga kau datang tetap sana pilih kau ingat kak itu satunya pacar memang saya tahu kau orangnya nafsu tinggi tapi bukan caranya itu seperti begini lebih baik curi ayam masuk penjara curi pacar teman juga tiada. Bodoh, bodoh. Hepu pam bodoh tuh. Katanya teman pacar sabun dimakan. Teman tapi lawan main di belakang. Kau ambil sudah mau satra suka kau. Lebih baik sa jomblo. Punya teman tapi kau kepo. Gadis menawan, pertemanan jadi hancur gara-gara hanya seorang pacar. Goblok-goblok kok, makanya bego. Orangnya kepo, otak tak dipakai. Makanya lalai, orang seperti ini cocok dibinasakan dari dunia. Ambil sudah sapu pacar, tapi saya harus tampar main-main. Putar-putar, jangan sampai saya lihat. Tak bisa main kapak, itu juga sapu bekas. Barang lawas, kena kupas, nasi hangus, kukipat. Perut kanan lupa kapas, pacar kau kipat. Kurang ganteng jadi iri. Main di belakang ambil sudamu sasutra suka dengan kau katanya teman pacar sabun dimakan teman tapi lawan main di belakang kau ambil sudamu